sekian lama kau menghindar. Sekian banyak kasih terbuang. Mestinya aku sadari dulu semua ulah dan sikap. Sekedar kata maaf dariku. Terserah kau suka atau benci, yang pasti aku terima. Aku masih rasa yang dulu pernah ada. Maafkan aku atas semua yang pernah kita lewati bersama. Tetap bahagia.